Nabi. Oh, tak peduli orang berkata apa, yang penting aku bahagia. Ayo, aku rindu pada Nabi. Pada Nabi. Aku ingin jumpa Nabi. Semoga tidur malam nanti bisa jumpa. Peduli orang berkata dengan kepaksa. Aku rindu, aku ingin, oh, semoga tidur.